الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخي المشاهد وأختي المشاهدة، الحمد لله di malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian ilmu nahwu. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai ay wasalna ila tadrib tsani, itu latihan yang kedua. Fa insyaallah fi hadhihi al-laila nuwasil, kita lanjutkan at-tadrib tsalis, yaitu latihan yang ketiga, as-safha ar-rabi'ah wal 20, yaitu halaman 24, halaman 24 mujal as-salis min kitab al-qawaid nahwiyah, yaitu kaidah nahwu. Baik, akmil al-faragh, ya, sebagaimana biasanya kita minta kepada para pemirsa, yaitu untuk membaca latihan ini. Insyaallah latihan ini mudah, ya. Semua latihan ini terkait dengan kaidah, dalam rangka untuk memantapkan kaidah yang sudah kita pelajari, yaitu terkait dengan fa'il, bagian daripada jumlah ismiyah. Afwan, bagian pada jumlah fi'liyah, itu kalimat yang diawali oleh fi'il. Setiap fi'il membutuhkan fa'il, itu pelaku. Baik, silakan Selukman. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, sudah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan Anda untuk menelpon kami di 021-823-6543. Bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, insya Allah kita akan tampilkan kitab yang kita akan baca dan kerjakan latihan ini di layar kaca Anda. Baik, kami persilahkan. Iya. Sekali lagi, Anda bisa berpartisipasi secara aktif. Silakan Anda memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Oh, mohon maaf, tampaknya masih terputus, Ustaz. Yeah. Mungkin untuk awal kita panaskan dengan ikhwah di studio. Iya, yeah, nah, silakan, fadal. التدريب الثالث أكمل الفراغ باختيار فعل مناسب مما بين القوسين أولا نقاط المدير إن الرحلة غدا قال المدير إن رحلة غدا طيب جيد لماذا اخترت قال وليس قالت مذكر لأن الفاعل مذكر جيد رقم اثنين اسمين نقاط ماء النهر نعم الجواب جف ماء النهر نعم طيب ما معنى جف ماء النهر air sungai itu sudah kering نعم air sungai itu sudah jafah kering ya طيب لماذا اخترت جف وليس جفت لان الفاعل مذكر نعم لان الفاعل وهو ماء مذكر جيد احسنت فضل kita ya. Sekarang coba undang nah. Sahabat Raja di rumah, Ustaz. Iya, silakan. Dan sudah kita berikan contoh mudah latihan ini, ya, Ustaz. Mudah. Latihan yang ketiga, silakan Anda bisa melanjutkan di nomor-nomor berikutnya. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Ya, baik, tampaknya masih belum tersambung, Ustaz. Ya. Mungkin sekedar kita motivasi, insya Allah latihan ini mudah, ya, Ustaz, ya? Insya Allah, nah. Insya Allah mudah, dan bagi Anda juga yang baru mengikuti pembelajaran Bahasa Arab Dasar kita di kesempatan malam hari ini, insya Allah Anda dapat ikut dalam membaca atau mengerjakan latihan ini, dan insya Allah kan dibimbing oleh Ustaz. Kami persilahkan. Ya. Kita coba angkat penelpon berikutnya di 021-823-6543. Kami persilahkan. Oh, baik, tampaknya mungkin kita kembali lagi kepada Ifa di studio, Ustaz. Nah, silakan. Fadal. Thalith nuqat al-ummu at-tifla. Naam. Tahmilul ummu at-tifla. Naam. Limadha akhtarta tahmil? Fa'il mu'annath. Lian al-fa'il mu'annath. Wa huwa al-um. Wa al-um. Baik. Terjem. ibu itu menggendong anaknya. Jaid. Ahsant. Rakam arba. Rakam arba. Nukat al-mar'atu ila suqi. Naam. Al-jawab tadhhabu al-mar'atu ila suqi. Jaid. Limadha akhtarta tadhhab? Li'anna al-fa'ila mu'annas. Naam. Li'anna al-fa'ila mu'annas. Naam. Wa huwa al-mar'ah. Naam. Jaid. Terjem. Perempuan itu sedang pergi ke pasar. Jaid. Ahsant. Naam. Tafadhal. Khamis. An-nuqat ar-ra'ihatul 'atiratu. Ar-ra'ihatul 'atiratu. Ar-ra'ihatul 'atiratu. Iya. Intasharatil ra'ihatul 'atiratu. Limadha ikhtarta intasharat wa laysa intashar? Li'anna al-fa'ila muannats. Naam. Wa huwa ar-ra'iha. Ra'iha. Tarjim. Bau wangi. Naam. Menyebar. Menyebar. Jaid. Sahih. Ar-rahi atirah itu bau wangi. Intasya itu menyebar. Iya. Jaid. Rokum sitah. Rokum sitah. Rukat kutubun nahwi amsi. Naam. Jawab wasolat. Wasolat kutubun nahwi amsi. Naam. Limadha akhtarta wasolat wa isa wasolat? Lianna al-fa'ila jam ghair akil. Jama' ghair kan? Jama' ghair aqil? Mu'annas. Mu'annas. Nah. Jaid. Ahsant. Terjem. Telah lewat kitab Nahwu kemarin. Telah lewat. Mana wasalah? Wasalah. Wasaltu ila Jakarta. Oh, mata wasalah. Datang, datang. Tiba. Sampai. Sampai. Telah ya. Sampai kitab Nahwu kemarin. Iya. Kitab Nahwu telah sampai kemarin. Taib. Ahsant. Kitab-kitab sabi nuqat at-tullabul jadidu judud at-tullabul jududul fasla at-tullabul jududul fasla. Al-jawab dakhalat at-tullabul jududul fasla. Naam. Limadha ikhtarta dakhala wa laysa dakhalat? Li'anna al-fa'ila mudhakkar. Mudhakkar. Tullab jama' min talib. Talib adalah isim fa'il. Iya kan? Isim fa'il mudhakkar. Ketika dia jamak walaupun jamak taksir tetap digolongkan mudzakkar. Taib. Ahsan. Dakhalat tullabu. Terjem. Murid-murid baru telah masuk kelas. Taib. Ahsan. Tafadhal. Akum samin. Nuqad tilmizatu ila madrasati. Naam. Tarji'ul tilmizatu ila madrasati. Naam. Limadha ikhtarta tarji wa laysa yarji? Li'anna al-fa'ila mu'annas. Mu'annas. Ay jama' hadha? Jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Jayid. Naam. Tarjim. Telah kembali siswi-siswi perempuan ke dalam. Tilmizat bukan siswi ya. Tilmizat. Kalau siswi itu ta ha? Bolehlah siswi atau pelajar ya. Pelajar. Siswi atau pelajar perempuan boleh ya. Atau murid ya. Telah kembali ya. Murid-murid perempuan ke dalam sekolah. Tarji iya ilal madrasah. Kembali ke sekolah. Taib. Ahsan. Barakallahu fikum. Ini tarkisnya apa? Latin ini apa tarkisnya? Dipusatkan pada apa? Masalah apa? Ya. Yaitu hukum fa'il. Manakala fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus dikasih tanda ta'nis. Tanda menunjukkan pelaku itu mu'annas. Apa tandanya? Ta'nis as-sakinah kalau dia fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, tanya di awal. Contoh, darasat dengan tadrusu, katabat dengan taktubu. Nah, itu di antara hukum fa'il. Maka di sini dilatih kembali, kan sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan bagian fa'il, hukum-hukumnya. Nah, di antaranya apa? Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'il harus ada tanda yang menunjukkan pelakunya mu'annas. Apa tandanya? Itu ta ta'nis as-sakinah, ta ta'na mu'annas yang bersukun. Kalau dia fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, tanya di awal. Itulah latihan di sini. Baik. Sekarang kita masuk pada at-tadribur rabi. Lanjutkan latihan yang ke-4. Fadhal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita undang kembali sahabat Loja di rumah. Silakan Anda dapat memutar nomor telepon 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Baik, tampaknya ada sedikit kendala Ustaz dengan telepon kita di kesempatan malam hari ini. Dan kami persilahkan Anda, sahabat Loja di rumah, bisa untuk mencoba kembali. Semoga bisa tersambungkan dengan suara kami di studio. Dan sebelum Anda bisa tersambung, Anda dapat menyimak kembali latihan yang akan dibacakan dan dijawab oleh ikhwah di studio. Kami persilahkan kembali ikhwah di studio. At-tadribur rabi, hawilil fa'ilal mufrada إلى مثنى كما في النموذج النموذج استعد القائد للقتال استعد القائدان للقتال نعم jadi tahwil apa terjem instruksinya terjemahkan latihan keempat rubahlah ya fiil fa'il yang mufrad kepada fa'il yang musanna musanna seperti contoh iya contoh tentara tentara itu bersiap-siap untuk mana al-qaid pemimpin panglima ya panglima iya panglima bersiap-siap untuk perang perang ya. Dua orang panglima bersiap-siap untuk perang perang jayid awalan yadkhulut talibu yadkhulut yadkhulut talibul fasla ya terjem seorang murid telah masuk kelas seorang murid masuk kelas talib bisa mahasiswa ya bisa mahasiswa mahasiswa iya kalau tilmis itu baru diterjemah kenapa murid ya kalau talib itu mahasiswa atau siswa ya lebih banyak digunakan mahasiswa talib ya dukhul talibul fasla mahasiswa masuk kelas iya yadkhulut talibanil fasla dua orang mahasiswa masuk kelas jayid ahsant rakam isnin rakam isnin hamilal amilul daqiqa naam jawab hamilal amilani ad-daqiqa naam terjem pekerja itu membawa daqiqa daqiq mana daqiq gandum kalau daqiqah menit kalau pakai ta marbutah daqiqah nah menit atau sebentar nah intadhir daqiqah mana syu mana apa lahza itu menit ya ini daqiq biji gandum itu saja gandum gandum daqiq itu gandum terus udah حامل العامل حامل العاملان الدقيقة. نعم. أحسنت. Dua orang pekerja itu membawa gandum. Iya. نعم. Fadhal. Mungkin kita berikan kesempatan Ustaz. Silakan. Sudah ada yang mencoba untuk masuk di line telepon di 0218236543. Silakan masih di latihan yang keempat. Di nomor yang ketiga kami persilahkan dan insya Allah akan kami tampilkan di layar kaca Anda. Baik kami silahkan. Iya. Silahkan sudah masuk. Oh pada Allah mungkin sedikit ada hambatan Seth. Betul. Tidak terdengar dan terputus kembali. Baik mungkin sambil menunggu untuk tersambungnya line telepon kembali ikhwah di studio Ustaz. Nah, silakan. Ini waktunya untuk ikhwah di studio. Salif. Tunadiful bintul baita. Tunadiful bintanil baita. Jayid. Naam. Terjem? Dua orang anak itu membersihkan rumah. Iya. Ahsant. Rokom arba'ah. Yarkabu rakibu at-ta'irata. Naam. Al-jawab yarkabu rakibani at-ta'irata. Naam. dua orang pengendara Ustaz. kalau tayaran nggak pakai pengendara, pilot. Rakib itu penumpang. Penumpang pesawat itu apa? Yarkabu ar-raqibaini ta'iratu. Berarti dua penumpang itu naik pesawat. Dua penumpang itu naik pesawat. Iya. Yeah. Mada terkab arkabu ta'irah. Yarkab. Taib, naam. Yarkabu ar-raqibaini ta'irah. Di sini yarkab apa? Naik ya. Ya ar-raqib yarkabu ar-raqib at-ta'irah, penumpang itu naik pesawat. Penumpang itu naik pesawat. Dua orang penumpang itu naik pesawat. Iya. Baik. Al-khamis ghabatil mumarridatu amsi. Naam. Ghabatil mumarridatani amsi. Naam, al-mubarridatani, naam, amsi. Jayid. Dua orang perawat itu tidak hadir kemarin. Nah, tidak hadir kemarin. Absen ya. Baik, ahsan. Hukum sita. Ya. Yasta'iddu tilmizu limtihani. Iya. Yasta'iddu tilmizani limtihani. Dua orang pelajar itu bersiap-siap untuk ujian. Naam. Ahsan. Sabi'. Tatbukhu ukhtu Zaidin at-ta'ama. Naam. Tatbukhu ukhta Zaidin at-ta'ama. Naam. Ukhta Zaidin. Aina nun? Kenapa buang nunnya? Idafah. Bil idafah. Asal ukhtani ya. Bil idafah. Jayid. Dua orang saudara Zaid, dua orang saudarinya Zaid, naam, memasak makanan. Iya. Jayid. Tafadhal. As-samin. Yahfazu akhu Aliin al-Qur'ana. Naam. Yahfazu akhwa Aliin al-Qur'ana. Naam. Akhun misalnya apa? Akhawani. Akhwa. Naam. Akhun akhawani. Dibuang nunnya jadi akhwa Aliin. Sahih. Yahfazu akhwa Aliin al-Qur'ana. Terjem. Dua orang saudaranya Ali sedang menghafal Al-Qur'an. Naam. Dua orang saudara laki-laki si Ali sedang menghafal Al-Quran. Ahsan. Barakallahu fikumah. Taib, apa di sini tarkis di sini? Tentang apa ini merojaannya? Jumlah fi'il ya. Iya. Fa'il. Iya. Fi'il tidak berubah walaupun fa'ilnya berubah. Oh iya. Ahsan. Itu pertama ya. Jadi kalau jumlah fi'il ya, kalau fa'ilnya itu berubah dari mufrad ke musanna, musanna ke jamak, fi'ilnya tidak berubah. Berbeda kalau jumlah ismiyah. Ya, taib. Ahsan, ini sangat penting ya. Kemudian juga terkait apa? Bahwa fa'il itu tidak selamanya mufrad ya. Ada kalanya fa'il itu musanna, menikahkan dua orang atau dua ya, bisa aja benda, bisa orang. Jadi ada kalanya dua. Bukan dua. Nah, sekarang bagaimana kalau fa'il itu dua? Dua orang atau dua benda. Maka kasih alif. Tidak pakai ya. Jadi al-qa'idani bukan al-qa'idaini, al-qa'idani. Dua orang panglima ya. Pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena alif itu tanda rafa' bagi musanna. Ini kembali kepada alamatul i'rab ya. Tanda-tanda i'rab sangat penting. Musanna tanda rafa'nya apa? Alif. Nah. Karena fa'il hukumnya marfu, maka pakailah yang pakai alif kalau untuk musanna. Ista'addal qa'idani. Begitulah contoh tadi apa? Latihan dari 1 sampai 8 ya. Ini penting sekali. Iya. Selanjutnya at-tadribul khamis. Baik. Kita silakan. Coba angkat lagi, yeah. Ustaz. Sudah ada penelpon yang mencoba untuk masuk kembali. Semoga bisa tersambung, Ustaz, kesempatan malam hari ini. Baik, kami persilakan di 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Fadhol. Abu Ridho di Medan, Ustaz. Iya, suaranya tidak asing. Fadhol ya, Abu Ridho. At-tadribul khamis, Ustaz. Iya, betul, sahih. At-tadribul khamis. tahwilil fa'ilal mufrada ila jam'i muzakkarin salimin. Ma taghyiri ma yalzimu ma yalzamu kama fin namuzaji. Iya. Terjem? Latihan yang kelima. Iya. Rubahlah fa'il yang mufrad kepada bentuk jamak muzakkar salim. Iya. Sama perubahan apa-apa yang wajib. Apa yang harus ya? Betul. Yang harus sebagaimana pada contoh. Iya. Jadi yang mana harus diubah ya. Bukan aja fa'il yang mufrad diubah jadi muzakkar salim. Ya, bisa jadi ada yang lain harus diubah. Karena fa'ilnya sudah berubah. Nah, kita lihat contoh. Lanjut. Iya. An-namuzaju yad'ul muslimu rabbahu. Al-jawab yad'ul muslimuna rabbahum. Nah, jadi al-muslim jamak muzakkar salimnya apa? Al-muslimun, ziyadah waw wa nun. Ini di sini pakai waw, bukan pakai iya. Walaupun sisi makna sama saja, muslimun muslimin, mukminun mukminin, sama maknanya. Orang muslim, orang mukmin, maknanya sama, tapi pemakaiannya berbeda. Kalau waw marfu ya. Nah, kenal. Baik, mana yang harus diubah? Rabbahu jadi rabbahum. Iya, karena ha itu kembali pada fa'il. Baik. Apa artinya? Orang muslim itu berdoa kepada Tuhannya kan? Ya, jahit. Ahsan. Rakam wahid. Awalan yurat ibul ba'i'u baba'i'ahu. Iya. Jawab yurat ibul ba'i'una baba'i'ahum. Iya, baba'i'ahum. Iya, betul, sahih. Apa artinya itu? Terjem. Pedagang itu menyusun barang-barang dagangannya. Iya, betul, barang dagangannya. Ahsan. Rakam senin. Danian yahjumul mujahidu ala aduwihi. Aduwihi, naam. Terjawab yahjumul mujahiduna ala aduwihim. Jaid, ahsan, aduwihim. Baik, terjem. Mujahid prajurit itu menyerang kepada musuh-musuhnya kan. Iya, jadi mujahid pejuang. Iya, mujahid itu pejuang menyerang. Menyerbu ya, terserahlah kira-kira bahasa yang lebih enak apa, lebih pas atau lebih bagus. Yahjum itu menyerang, bisa menyerbu juga kan. Ya, menyerang, menyerbu musuhnya. Baik. Rakam salasa. Balisan wadu'a as-sa'iqu malabisahu. Iya. Al-jawab wadu'a as-sa'iquna malabisahum. Malabisahum. Jayid, terjem. Supir itu melepaskan pakaiannya kan? Meletakkan. Bukan melepaskan. Kalau melepas itu khala'a ya. Kalau khala'a itu melepaskan. Supir itu meletakkan pakaiannya. Pakaiannya. Baik. Cukup? Ya, tambah lagi, satu lagi. Satu lagi. Naam. Rabi'an saya dakhulul kafiru an-nara. Iya. Al-jawab saya dakhulul kafiru an-nara. Iya. Orang kafir itu akan masuk neraka. Tadi. Iya, akan masuk neraka. Ahsan. Di sini tidak ada perubahan ya, yang lain hanya fa'il aja yang berubah jadi jamak muzakkar salim. Yang lain tidak ada perubahan. Iya. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Abu Ridho di Medan. Iya. Dan masih ada 4 nomor lagi di latihan yang kelima ini. Kami persilahkan Anda sahabat Roja di rumah bisa ikut menyusul Abu Ridho dengan memutar nomor 021 823 6543. Kami persilahkan. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Arif di Karanganyar. Baik, silakan, Bapak Arif di Karanganyar. Naam, tafadhal ya, Akhil Karim. Rakam khamis. Naam, sahih. Sona an najaru asunduko. Iya. Sona an najaruna asunduko. Iya. Tarjim. Tukang kayu telah membuat kotak. Iya. Peti ya. Peti. Iya. Jadi kalau bahasa kita bukan kotak ya, peti ya. Iya. Peti. Ya. Ya, karena kayu kan, peti ya, iya, ya, sunduk. Jadi kata sunduk ini umum ya. Jadi tergantung dari apa terbuat. Ya. As-sunduk min al-khashab, as-sunduk min kartun. Nah, as-sunduk min al-hadid, kotak dari besi. Artinya apa? Peti kan? Peti. Ya, peti kotak. Dari peti dari kayu. Nah, ya. Kalau kartun? Bukan peti dari karton ya, kardus ya, kardus. Iya, kotak ya, kotak dari karton, bahasa kita kotak ya. Baik, fadal, selanjutnya. Asadis yahmilul muhandisu haqa'ibahu. Iya. Yahmilul muhandisuna haqa'ibahum. Jahit haqa'ibahum ya, jahit. Tarjim. Insinyur, insinyur, ya, muhandis. Insinyur, arsitek, itu muhandis. Arsitek ya. Membawa tasnya. Nah, tasnya, jahit. Rakam siapa? Asabah, jaral la'ibu fil mal'abi. Iya. Jaral la'ibuna fil mal'abi. Iya. Apa nih, pemain olahragawan? Iya, pemain laib itu pemain ya, pemain lari di lapangan. Iya, telah berlari di lapangan. Jahit. Rakam akhir. Yatufu ta'ifu bil ka'bati. Iya. Yatuful ta'ifuna bil ka'bati. Iya. Orang-orang yang tawaf sedang tawaf di Ka'bah. Iya, ahsan, masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga memurajaah ya, kaidah tentang fa'il. Jadi tidak selamanya fa'il itu bentuk mufrad atau musanna, terkadang bentuk jamak. Jamaknya apa? Ada kalanya jamak mudzakkar salim. Nah, ini kita latih jamak mudzakkar salim, yaitu jamak atau plural mudzakkar laki-laki, salim itu beraturan. Jadi jamak beraturan untuk laki-laki. Itu dengan cara penambahan apa? Penambahan waw dan nun, ya dan nun. Nah, di sini pakai waw muslimun karena dia fa'il. Fa'il hukumnya marfu. Jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya waw itu sebelum nun. Jadi al-muslimun, al-mu'minun, al-muwadhafun, al-mudarrisun, al-ba'iun, al-mujahidun dan itu selanjutnya. Baik. Ahsant. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya latihan selanjutnya. Ya. Baik, masih kita undang sahabat ya. Di rumah, Seth. Kami betul. Persilakan untuk sahabat di rumah, silakan Anda bisa berpartisipasi kembali, silakan di 021 823 6543. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Iya. Baik, kami persilakan Anda untuk sahabat Roja di rumah yang ingin berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Arab dasar kita di kesempatan malam hari ini. Silakan Anda dapat memutar nomor telepon 021-823-6543. Dan kami mohon untuk menunggu sejenak sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kami coba angkat kembali penelpon berikutnya. Kami persilakan. Silakan. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummulah Banyuwangi. Nah, baik. Tafadhali ya Umm Abdurrahman. Ya? Ummulah. Iya. Oh iya. Baik. Suaranya agak mirip ya. Iya, baik. Iya. Naam, tafadhali ya Umm. At-tadribus sadis. Naam. At-tadribus sadis. As-sadis di atas ya. Iya. Hawilil fa'ila mufrada ila jam'i muannatsin salim. Jam'i ya, ila jam'i. Ya jam'i muannatsin salimin ma'a taghyiri ma yalzimu kama fi namuzati. Yalzamu ya, ma yalzamu, lazima yalzamu. Ya, ma yalzamu kama fi namuzati. Tad'ul muslimatu rabbaha. Tad'ul muslimatu rabbina. Rabbahunna, naam. Terjemahnya? Seorang muslimah. Lah, instruksinya terjemahkan? Iya, seorang muslimah. Lah, instruksinya at-tadribus sadis. Dari situ terjemahkan. At-tadribus sadis, latihan ke-6. Iya. Hawlil fa'ila, rubahlah fa'il yang mufrad kepada jamak muannats salim. Beserta perubahan seperti yang serta mengubah ya, mengubah apa yang harus serta mengubah apa yang harus diubah. Nah, harus diubah sebagaimana contoh seorang muslimatu rabbaha, seorang muslimah berdoa pada Rabbnya. Nah, menjadi seorang muslimatu rabbahunna, para muslimat berdoa kepada mereka. Jadi al awal surat tibut talibatu kutubah. Ya. Surat tibut talibatu kutubahunna. Jadi. Nah. Asani. Terjemahkan. Ya. Surat tibut seorang mahasiswa mengatur. Mahasiswi ya, mahasiswi. Ini talibah mahasiswi. Seorang mahasiswi menyusun kitab-kitabnya. Iya, kitab-kitabnya. Jayid, Hasan, turatib menyusun atau merapikan, merapikan, menyusun. Taib rakam isnin nomor 2. Kata batib ilmi datu wajibah. Ya. Menjadi kata tadi ilmi zatu wajibahunna. Naam, wajibahunna, naam. Masya Allah. Mohon maaf, terputus ya. Tampaknya terputus iya. Sambungannya untuk Ummulah tadi ya. Iya, Ummulah. Masya Allah, jadi ijabah ini sahihah ini. Cukup bagus jawabannya. Iya. Jadi kata batit ilmi zatu wajibahunna. Jadi para apa? Pelajar ya, atau para murid perempuan telah menulis PR mereka. Kalau untuk yang jamak ya, terjemahannya begitu. Kita lanjutkan rakam salasah nomor 3. Baik, mungkin kita coba kembali. Iya, silakan. Sudah menunggu kembali penelpon berikutnya di 0218236543, kami persilakan. Sudah. Iya. Silakan. Silakan, dari siapa di mana? Dengan Mujibur Rahman di Kota Mataram. Oh, tampaknya suaranya terdengar sangat kecil, Ustaz. Iya. Sangat kecil, kami persilakan Anda bisa mencari tempat yang lebih baik untuk sambungannya dan bisa mencoba kembali memutar di 0218236543. Baik, kita mungkin coba angkat kembali, Ustaz. Iya, silakan. Silakan. Iya, silakan. Oh, mohon maaf kembali terputus sesaat. Ya. Baik, mungkin sambil menunggu kembali kami persilakan kepada ikhwah di studio untuk melanjutkan latihan yang ke-6. Alif. Ta'malul khadimatus syaya. Iya. Ta'malul khadimatus syaya. Naam. Syaya. Naam, terjem. Pemba para pembantu itu membuat pembantu teh. Perempuan ya. Membuat teh. Sedang membuat teh. Nah, pembantu perempuan sedang membuat teh. Baik, rakam arba. Rakam arba, tadhulul mudarrisatul fasla. Naam. Jawab, tadhulul mudarrisatul al-fasla. Jayid. Naam. Para guru perempuan itu sedang masuk ke kelas. Iya. Naam. Wadal, rakam khamsa. Khamsa. Wasolatil hajatu ila baladiha. Wasolatil hajatu ila baladihinna. Naam. Terjem. Para haji telah sampai ke negeri-negeri mereka. Para haji perempuan ya. Haji perempuan. Iya. Taib rakam sitah. Rakam sitah tusahihil tusahihu. Tusahihul mudarrisatul awraqa. Tusahihul mudarrisatul awraqa. Naam. Para guru perempuan sedang memeriksa kertas-kertas. Iya. Kertas ujian kan, Ustaz? Iya. Ujian, latihan, aurak di situ, iya. Kertas latihan, kertas ujian. Jadi guru perempuan ngoreksi, sedang ngoreksi bahasa saya. Ngoreksi. Meriksa juga boleh. Iya, tergantung bahasa familiarnya apa. Koreksi udah lazim, Ustaz. Lazim ya. Koreksi. Pakai mengkoreksi ya. Iya, mengkoreksi. Baik. Rakam sabah. Rakam sabah. Tajlisul ummu ma'a awladiha. Iya. Tajlisul ummahatu ma'a awladihinna. Jayid. Al-ummu jama' al-ummahat. Iya. Para para ibu-ibu sedang duduk bersama. Gak perlu diulang lagi ya ibu-ibunya. Oh, kalau untuk sudah pakai para parah. Ibu ya. Para ibu. Mubazir bahasa itu. Para ibu. Para ibu sedang atau ibu-ibu. Para ibu sedang duduk bersama anak-anak mereka. Iya. Hukum samin. Turattibul bintul turattibul bintu gur gurfataha. Gurfataha, naam. Jawab, turattibul banatu gurfatahunna. Jayid, naam. Anak perempuan. Para anak perempuan sedang merapikan kamar-kamar mereka. Iya, sedang merapikan kamar mereka. Baik, ahsan. Nah, di sini apa? Latihannya, yaitu apa? Tentang fa'il dalam bentuk jamak mu'annas salim. Kalau tadi jamak mudzakkar salim, ada kalanya fa'il jamak mu'annas salim. Nah, sekarang bagaimana menggunakannya? Nah, harus tahu hukum jamak mu'annas salim. Apa hukumnya? Pertama, bentuk muskalim dulu. Bentuk jamak mudzakkar salim adalah ada penambahan di akhir alif dan ta. Ta maftuha ya, ta terbuka. Ya. Yeah. Nah, ini jamak ini ada kalanya jamak yang berakal, ada kalanya tidak berakal. Karena jamak mudzakkar salim itu bisa jamak dari kata atau di isim yang berakal atau isim yang tidak berakal. At-talibah, at-talibat itu berakal, sah? At-tilmidah, at-tilmidat, al-khadimah, al-khadimat. Kalau enggak berakal, al-ma kurrasah, kurrasat, ya kan? Kurrasah, kurrasat, kitar, kitarat, ya. Ya, sayyarah, sayyarat, itu yang menasab jamak mudzakkar salim. Jadi tidak harus jamak mudzakkar salim itu dari yang berakal. Berbeda kalau jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim semuanya harus berakal. Kalau ternyata ada yang enggak berakal, maka dikatakan mulhaq. Itu sudah ada pembahasan di mana? Di jilid yang pertama. Pembahasannya. Nah, ini apa tanda rafa'nya? Dhammah. Dhammah. Maka perhatikan itu tad'ul muslimatu. Tad'ul muslimatu. Tanda rafa'nya dhammah karena fa'il hukumnya marfu. Karena harakatnya cuma dua kan? Dhammah dan kasrah. Al muslimatu, yang kedua al muslimati. Tidak ada al muslimata, enggak ada. Ya. Kalau ada berarti salah apa? Salah penulisan atau salah baca dia atau tidak paham tentang grammar ya. Jadi harakat cuma dua, al-muslimatu al-mu'minatu al-mu'minati ya. Cuma dua, cuma dhammah dan kasrah. Nah, yang dhammah itu ketika rafa, sedangkan yang kasrah ketika nasab dan ketika jar. Nasab dan jar tandanya sama, kasrah. Baik. Selanjutnya, at-tadrib as-sabi', latihan yang ketujuh ya. Baik, Ustaz, ya. Mungkin kita coba kembali angkat sahabat di rumah, ya, Ustaz. Silakan. Sudah ada yang mencoba masuk kembali di line telepon kami di 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ummu Abdillah. Iya. Ya, Ustaz. At-tadribus sabi'. Akmilil faragha bihtiyari fa'ilin munasibin mimma baina qausaini. Iya. Amalan. Ya Abu Allah. Terjemiha tadribu sabi'. Mungkin ada yang pemula ya. Ada yang ketujuh, sempurnakanlah tempat yang kosong dengan memilih fa'il yang sesuai dengan di antara dua kurung dan di antara dua kurung. Iya. Ya Abu Allah Ibuna Kurotal Kut. Nah, kenapa pilih yang pakai waw? Kenapa enggak pakai ya? Karena fa'il marfu. Fa'il marfu. Nah, di sini tanda rafaknya apa? Waw. Kenapa tanda rafaknya waw di situ? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Betul, sahih. Para, apa artinya terjem? Para pemain itu bermain di bermain sepak bola. Ya, para pemain sedang bermain bola kaki. Sepak bola. Ya, terus sepak bola. Baik, rakam Isnin nomor 2. Isnin. Ya fadzul waladul Qur'ana. Naam. Limadha ikhtartil waladu walaysa alwalada? Fa'il. Fa'il. Tanda rafaknya apa di sini? Dhamma. Kenapa dhamma? Karena mufrad. Isim mufrad. Jadi isim mufrad isim yang menunjukkan tunggal ya, tanda rafaknya dhamma. Iya, betul. Selama-lamanya dhamma karena dia isim mufrad. Nah. Walada, waladu. Dari sisi mana sama saja anak laki-laki. Tapi beda penggunaannya. Di sini harus pakai dhamma al-waladu karena fa'il. Terjemihnya? Anak laki-laki itu menghafal Al-Quran. Ya, sedang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Jadi, rakam salasa. Salasa. Akalat al-banatu al-fakihata. Ya. Limadha akhtarti al-banatu walaysa al-banati? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Ma'arfu. Apa tanda rafa' di sini? Alif. Domah. Kenapa di alif? Domah, apanya itu domah jamak mu'annas salim. Tanda rafanya dhammah. Dhammah. Iya, tanda rafanya dhammah karena jamak mu'annas salim. Betul. Akalatil banatu al-fakihata. Terjemihnya? Para anak perempuan itu makan apel, dua buahan. Nah. Jadi anak-anak perempuan itu telah makan buah-buahan. Telah makan buah-buahan ya. Telah makan buah atau telah makan buah-buahan? Kalau buah itu umum ya. Beda buah-buahan kan? Gimana misalnya? Telah makan buah. Telah makan buah. Kata buah itu umum ya. Betul? Isim jenis ya. Buah padi, buah kelapa. Buah kelapa buah-buahan enggak itu? Buah-buahan atau tidak? Kayaknya bukan buah-buahan ya. Tapi itu buah ya. Buah padi bukan buah-buahan ya. Buah padi. Kalau buah-buahan jambu, nah durian itu buah-buahan tuh. Baik. Nah, ini kembali kepada bahasanya. Kalau ingin terjemahkannya, cari bahasa yang bagus ya. Anak perempuan anak-anak perempuan itu telah makan buah, buah-buahan. Baik. Arta'ah. Ya boleh juga telah makan buah ya, karena buah-buahan bagi ini pada buah. Baik. Rakam arba, nyam. Arta'ah saripat tiflani haripa. Nyam. Lima dahkterti tiflani, walaysa at-tiflaini. Fa'il. Betul, fa'il. Marfu. Iya, karena tiflani itu marfu, fa'il marfu. Tarafanya apa? Alif. Alif. Li'annahu musanna. Musanna. Tarjimiha? Dua anak laki-laki itu telah minum susu. Iya. At-tiflani, tiflun, anak laki-laki, anak kecil, anak ya. Anak laki-laki tiflun ya. Dua anak laki-laki itu telah minum susu, halib. Iya, yeah. Halib ini apa nih? Beda halib dengan laban apa? Halib dengan laban. Halib susu segar. Kalau laban bukan. Kalau laban itu umum ya. Kalau halib itu adalah susu yang diperas. Berarti apa? Susu hewan. Bisa juga susu apa dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, dari seperti apa? Apa? Susu kedelai. Kedelai ya. Karena itu diperas kan? Diperas. Halib daripada halaba yahlub itu memeras. Nah, kalau laban itu umum. Makanya labanul um atau labanul um itu ASI. Enggak bisa halibul um. Enggak ada istilah halibul um. Labanul um, laban itu umum penggunaannya. Ini dari sisi bahasa ya. Baik. Al-akhir. Amsah. Naam. Tadkhulul mudarrisatu al-maktabata. Al-maktabata. Naam. Limadha ikhtartit al-mudarrisatu? Fa'il. Fa'il marfu' ya. Al-mudarrisatu itu marfu'. Rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Jayyid. Terjemihah? Ibu guru itu masuk ke perpustakaan. Nah, ibu guru itu masuk, sedang masuk apa? Perpustakaan. Iya. Jadi, ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini latihan keempat ini adalah menguji kembali di latihan sebelumnya. Terkait dengan apa? Fa'ilnya yang marfu, di sini kan acak-acak ini campur aduk ya, ada yang jamu muzakkar, ada yang mufrad, ada yang jamu muannas, ada yang musanna. Nah, ya makanya di sebagai apa? Ini pemungkas. Ya, diuji kembali latihan sebelumnya. Baik, sekarang masuk pada i'rab ya. Itu menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Baik. Baik, ini juga menguji. Nah, tahu enggak kedudukannya dalam kalimat itu? Silakan. Baik Ustaz, mungkin ya, kita coba berikan kesempatan kembali Ustaz ya, untuk sahabat Toroja di rumah. Silakan di 0218236543. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Arif di Karanganyar Pak. Oh, kembali ya, silakan. Naam, tafadhol. At-tatribu sabin a'rib ma ya'ti i'roban kamilan. Iya. I'roblah apa-apa yang dibawa ini dengan i'rob yang sempurna. Iya. Wahid. Waja'a ikhwatu Yusufa. Iya. Jadi ini semuanya ayat Quran ya. Potongan daripada ayat Quran yang ada kaitan dengan pokok bahasan. Naam. Iya. Waja'a fi'lun madhi al-waw wa al-waw bukan wa nih. Kalau baca al-waw, jadi kalau dia satu huruf itu bagaimana cara membacanya? Dibaca namanya, tapi kalau dia dua huruf ya baca yang tertulis fi, jangan al-fa wal-ya, enggak fi, min ya kan, min al-mim, enggak bisa dibaca al-mim wal-nun, enggak min, karena dua huruf. Tapi kalau satu huruf baca namanya. Apa waw itu apa nama? Al-waw. Al-waw. Kalau ru'ya al-ya'u, kalau dal ad-dalu. Al-wawu, al-wawu harfu atfin. Ya, harfu atfin, iya. Ja'a fi'lun madhi. Iya. Mabniun al-fath. Ya. Jaid, terus? Ikhwatu. Iya. Ikhwatu fa'ilun marfu'un. Iya. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammatun zahiratun. Zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Mudhaf. Karena ini kata gabung ya, penggabungan dua suku kata, ikhwah dengan Yusuf. Terus Yusufa? Yusufa ismun mudhafun ilaih. Langsung aja. Yusufa mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. Majrurun. Majrurun. Wa alamatu jarrihi fathah li'annahu minal ismu jayid. Jayid. Jadi Yusufa mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-fathah. Naam. Niabatan anil kasra. Kalau mutambah lagi. Niabatan anil kasra. Niabatan anil kasra. Liannahu ismu alladhi la yansarif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Apa ilatnya? Nama anu, acam. Yang pertama alamiyah, isim alam. Yang kedua al-ujma, ajam ya. Ya, al-ujma itu ajam. Baik, ahsan, barakallahu fik. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kembali. Silakan untuk sahabat Roja di rumah, Anda bisa kembali untuk berpartisipasi di 0218236543. Baik, tadi cukup bagus ya, berarti dia bapaknya sudah memahami uslub susunan kalimat itu ya. Sudah tahu dia jabatan kata masing-masing itu. Masya Allah. Baik, silakan untuk penelpon berikutnya kita akan coba angkat. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya Abu Ridho lagi. Iya. Iya, lagi Ustaz. Silakan, silakan. Iya, boleh. Boleh mau tiga memperkali. Mohon dibantu Ustaz. Iya. Asani irji'u ila abikum. Jaid. Ya. Irji'u fi'lu amrin Ustaz. Jaid. Fi'lu amrin mabniyun ala hasbin nuni. Jaid, hasbun nun. Wal wawu. Kenapa hasbun nun? Litisalihi. Litisalihi bi wawil jamaah. Jaid, litisal bi wawil jamaah. Baik, ahsan. Terus wal wawu wawul jamaati. Naam. Fi mahalli dhamirun. Dhamirun muttasilun. Mabniyun. Mabniyun ala sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun, ya itu cara i'rabnya ya. Ya. Namanya wa jamaah. Ya, bentuknya dhamir ya. Dhamir ya. Muttasil. Terus ila fujar ila harfu jarrin. Jarrin, naam. Abikum mabniyun. Ila mabniyun ala sukun. Ala sukun, ya. Abikum abi. Abikum abi majrurun bi ila. Ismun majrurun bi ila. Majrurun bi ila. Ya. Wa alamatu jarrihi al-ya'u. Li'annahu minal asma'il khamsah. Taib, naam. Jayid. Min asma'il khamsah. Sahih. Wa huwa mudhaf. Mudhaf, ya. Kum. Dhamirun muttasilun fi mahalli mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, ya. Itu kalau mau diurai kum itu, tapi kalau bagi pemula seperti itu Arabnya. Tapi kalau bagi yang pemula, bagi dasar, i'rab seperti itu, kum langsung dhamir saja. Ya. Tapi kalau sudah apa tingkat yang lebih tinggi lagi, itu perlu diurai supaya paham. Ya. Al-kafu, al-kafu. Al-kafu itu dhamir, mem itu alamatul jama'. Alamatul jam'i. Jadi al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dham fi mahalli jarrin mudhafin ilayh. Kemudian al-mim alamatul jam'i. Tanda jam'. La mahalla laha min al-i'rab. Min al-i'rab. Tayyib. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada kesempatan terakhir ini, Ustaz, untuk latihan kita di kesempatan malam hari ini. Kami persilakan untuk sahabat loja di rumah di 021 823 6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umu Ula yang tadi ganti nomor. Oh, masuk. Oh, ya. Naam, tafadhal. Naam, tafadhali ya Um. Belum. Berarti Arab Musalis. Iya. La tadkhulu min babin sahibin. La tanahiyah. Nah, jadi la an-nahiyah. La an-nahiyah. Dari mana tahu la an-nahiyah di situ? Menjazimkan. Oh, iya betul, tugasnya menjazamkan. Jadi di situ terlihat fiilnya ya. Jadi ya, bisa diketahui dari fiilnya. Fiilnya majzum, tadkhulu, kan majzum itu. Iya. Ya, menunjukkan la itu la an-nahiyah. Baik, la an-nahiyah. Mabniin ala sukuni. Iya. Tadkhulu fi'lun mudhari'un majzumun bi la an-nahiyati. Jayid. Wa alamatu jazmihi khatfun nuni. Naam. Nahu minal af'alil khamsa. Li'annahu minal af'alil khamsa. Jayid. Wa fa'iluhu alwawu domirun muttasilun mabniin ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, gak usah sebut lagi ya fa'ilnya, karena sudah sebutkan di awal agar tidak terulang, ya kan? Kalau kita sebut di awal al-waw fa'il dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in, sampai situ aja. Nah, tapi kalau kita tidak disebutkan di awal, berarti harus disebutkan di akhir. Al-waw wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun, sebagai fa'il, ya. Boleh pilih antara salah satu di antara cara i'rab itu. Iya. Terus dan min harfu jarrin. Harfu jarrin. Mabniun ala sukuni. Iya. Babin ismun majrurun bi min. Iya. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Iya. Karena ismun mufrad. Naam. Wa huwa man'utun. Wahidin naqul man'ut til majruri wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirhi li'annahu ismun mufrad. Jayid. Naam. Nah, ini wasyibul jumlah al-jar wa majrur muta'alliqun bi la tadkhulu. Ya, berkaitan dengan kata la tadkhulu. Ya. Syibul jumlah min wasyibul jumlah al-jar wal majrur muta'alliqun bi la tadkhulu. Ya, berkaitan dengan kata la tadkhulu. Baik, ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum. Alhamdulillah selesai tuntas secara umum ya, atau secara garis besar, yaitu hal-hal yang mendasar yang sangat penting terkait dengan pembahasan fa'il. Baik, nah kemudian kita lanjutkan pelajaran yang baru ya. Pelajaran baru itu apa? Ad-darsus sabiq. Maudhu'nya apa? Al-maf'ul bi. Nah, kan kita sudah menjelaskan bahwa jumlah fi'liyah itu daripada fi'il dan fa'il ya. Ada kalanya fi'il membutuhkan maf'ul bi. Nah, membutuhkan maf'ul bi yang sudah kita pelajari tentang fi'il. Bahwa fi'il terbagi dua ya. Fi'il apa? Fi'il lazim dan fi'il muta'adi. Sudah kita sebutkan di awal. Kenapa? Karena berkaitan dengan pembahasan maf'ul bih. Maka kita sebutkan di awal tentang fi'il. Jadi fi'il itu ada kalanya membutuhkan objek. Itu maf'ul bih. Nah, ketika fi'il itu membutuhkan objek, nah sekarang bagaimana kita membuat objek dalam kalimat? Itulah yang perlu kita bahas di sini. Itu maf'ul bih. Kemudian bentuk objeknya apa saja bentuk objek itu? Apakah sama dengan fa'il? Kemudian bagaimana status hukumnya? Apakah sama dengan fa'il? Nah, itulah yang perlu kita bahas. Baik. Kita masuk kepada al-maf'ulu bih. Silakan. Iya. Memang ustaz itu harus banyak nyantai ya. Baik, memang saya lebih senang yaitu para pemirsa atau para pendengar ya lebih aktif ya untuk terutama membaca, baca dan menterjemahkan. Saya hanya apa jika ada salah diluruskan itu saja ya. Mimin. Kemudian perlu penjelasan kita jelaskan supaya lebih jelas lagi. Ya. Baik, baik. Silakan. Jazakallahu khairan ustaz. Dan ya, untuk sahabat Raja di rumah kembali mendapatkan kesempatan. Ya. Namun kali ini tidak menjawab latihan, tapi ya, membaca pokok bahasan baru kita di halaman ke-27 terkait maf'ul bih. Kami terutama taksyahat bagi pemula ya, yang ya, baru ikut belajar ya. Ini saya sampaikan bahwa ini dasar, termasuk dasar yang kita pelajari. Ya. Fa'il yang merupakan bagian dari yang penting dalam kalimat itu dasar yang kita ajarkan, termasuk juga maf'ul bih objek di sini juga. Ya. Baik. Tapi ini kesempatan untuk pemula ikut iya, membaca ya. Iya, pertama, iya betul. Baik, kami persilakan di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya Ummu Abdillah tidak ingin ketinggalan, Ustaz. Oh, iya. Ingin dua kali. Iya. Silakan. Silakan memberikan apa semangat untuk yang lainnya. Adasu sapi apa adasu robi? Robi'ah. Robi'ah. Iya, jangan salah lagi itu. Oh iya, ada tanya apa adasu robi'ah? Al-wahdatur robi'ah itu, kena na'at man'ud ya. Iya. Apa adasu robi'ah itu? Al-maf'ulubi. Iya. Ta'riful maf'ulubi. Ta'riful maf'uli itu mudhaf ilaih ya. Kalau al-maf'ulu baca marfu itu beda hukum. Apa hukumnya al-maf'ulu bihi? Baca lu. Maf'ul ini kan ta'riful mudhaf ilaih. Bukan. Yang di atas judul itu al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Kenapa dibaca marfu maf'ulu? Karena mubtada isim. Kalau mubtada mana khabarnya? Isim maf'ul bi. Saya tidak tanya bentuk ya. Kalau bentuk atau sigah itu ya isim maf'ul. Iya. Yang saya tanya adalah karena kita belajar apa? Nahu ya. Nahu lebih kepada apa? Jabatan kata, urusan harakat akhir itu ilmu nahu. Kalau bentuk kata itu urusan ilmu saraf. Nah ini al-maf'ul itu bentuk isim maf'ul ya pada bentuk isim maf'ul, maf'ulun. Nah yang saya tanya adalah kenapa dibaca al-maf'ulu, tapi yang di sini ta'riful maf'uli kenapa dibaca li, yang tadi lu mudhaf ilaih itu mudhaf. Yang mana mudhaf ilaih? Maf'uli ta'riful maf'uli. Iya betul, itu mudhaf ilaih, makanya kasrah. Ta'riful mudhaf al-maf'uli mudhaf ilaih. Bihi itu syibul jumlah jar muta'alliq bi maf'ul, itu berkaitan, merupakan satu kesatuan. Jadi al-maf'ulu itu adalah khabar lil mubtada mahdhuf. Ada iya, mubtada atau subjek yang dibuang. Apa takdirnya? Hadzal maf'ulu bihi. Baik, silakan. Al-maf'ul bihi ta'riful maf'uli bihi. Al-maf'ul bihi wasmun mansubun yadullu ala syai'in yaqa'alaihi fi'lul fa'ili. Iya. Al-maf'ul maf'ul bihi. Aha. Al-maf'ul maf'ul bihi anwa'ul maf'uli bihi. Anwa'ul maf'uli bihi. Iya. Al-maf'ulu bihi salah satu anwa'in. Iya. Awalan zahirun, tanian domirun, kali kan masdarun mu'awwalun. Mu'awwalun. Masdarun mu'awwalun. Mu'awwalun. Yeah. Al-Zahiru nahu yaqra'u muslimu al-Qur'ana karima. Ra'aitu dhalika rajula laqitul ladhi jarona amsi fisuhi ayah kitabin qara'a. Iya. Qaulihi ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Jaid, ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qira'ah jaidah. Baik, kita angkat kembali ke telepon berikutnya, Ustaz. Kita baca dulu ya beberapa orang. Baik. Kami persilakan untuk mengulang kembali pembacaan di halaman ke-27 di 021-823-6543. Kami persilakan. Oh, mohon maaf terputus. Sekali lagi bagi Anda yang baru mencoba untuk bergabung dalam pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini, silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543 dan kemudian menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Iya. Baik, kami persilakan kembali di 021-823-6543. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Teti di Mandailing Natal, Ustaz. Baik. Insyaallah. Naam. Silakan. Tafadhali ya ukh. Tafadhali ya ukht. Naam, Ustaz. Iqra' min awal. Baca dari awal lagi. Iya, Ustaz. Baik, silakan operator bisa diangkat ke atas. Iya. Sudah terlihat? Naam, Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'u al-wahdatu rabi'atu. Ya. Al-maf'ulu bihi ta'riful maf'uli bihi. Al-maf'ulu bihi huwa ismun mansubun. Huwa ismun ya, Hamzah wasal ya. Huwa ismun. Naam, Ustaz. Al-maf'ulu bihi huwa ismun mansubun yadullu ala syai'in waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Anwa'ul maf'uli bihi, al-maf'ulu bihi salah satu anwa'in. Al-awwalu zahirun, as-sani dhamirun, as-salisu masdarun mu'awwalun. Al-zahiru nahu yaqra'ul muslimul Qur'an al-karima. Ra'aitu zalika rajula laqitul lazi zarona amsi fissuki ayya kitabin qara'ta. Kaqawlihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir razim wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Nah, ahsant, barakallahu fik. Masyaallah, qira'ah jayidah. Wafik, barakallahu ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Umu Teti di Mandailing Natal. Baik, kami masih angkat satu penelpon kembali, Ustaz. Silakan. Kami persilakan di 021-823-6543. Masih membaca di halaman yang sama, di halaman ke-27. Iya, silakan. Oh, mohon maaf, masih terputus. Kami persilakan Anda bisa mencoba memutar lagi di nomor 021-823-6543 dan menunggu sesaat. Kembali menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kami persilakan. Iya, sudah masuk. Iya. Oh, mohon maaf, terputus kembali. Baik, tampaknya memang harus ada latihan kesabaran ya, Ustaz ya. Ketika menelpon mungkin tidak tersambung, Ustaz. Ketika tersambung, kita sangka tidak tersambung, kita tutup. Karena itu kami persilakan untuk sedikit bersabar. Silakan diputar 021-823-6543 dan menunggu sampai tersambungnya suara Anda. Baik, kami persilakan. Iya. Sudah tersambung tapi terputus ya, kembali Ustaz. Insyaallah. Baik, mungkin kita ya, coba lagi satu kali lagi Ustaz. Iya, silakan. Penelpon. Semoga tersambung kembali dengan baik. Silakan di 0218236543. Kalau tidak tersambung lagi berarti ya, ini rezekinya Ikhwah di studio. Iya, ya, betul. Baik, kami persilakan. Iya. Silakan. Oh, terus kembali iya. Ini akhir-akhir malah banyak yang terputus Ustaz. Silakan. Baik, ini rezekinya Ihwari Studio, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'u al-wahdatur rabi'atu al-maf'ulu bihi. Nuqtahul ula ta'riful maf'uli bihi. Al-maf'ulu bihi huwa ismun mansubun yadullu ala syai'in waqa'a 'alaihi fi'lul fa'ili. Naam. Nuqtatu tsani anwa'ul nuqtah ats-tsaniyah. Nuqtah ats-tsaniyah. Nuqtah itu pakai ta marbutah ya. An-nuqtatu ats-tsaniyah. Anwa'ul maf'uli bihi. Al-maf'ulu bihi thalathatu anwa'in. Al-awwalu dhahirun. Ats-tsani dhamirun. Al-awwalu dhahirun, ats-tsani dhamirun. Ats-tsalits masdarun muawwalun. Fadh-dhahiru nahwu yaqra'ul muslimul Qur'anal Karima. Ra'aitu dhalika ar-rajula laqitu alladhi zarana amsi fi suqi ayya kitabin qara'ta kaqawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bayti wa ismail. Naam, fadal. Ad-darsu as-sabi'atu sabi'u al-wahdatu ar-rabi'atu Al-wahdatur rabi'atu. Al-wahdatur rabi'atu. Al-maf'ulu bihi. Al-nuqtatul ula. Ta'riful maf'uli bihi. Al-maf'ulu bihi wasmun mansubun yadullu ala syai'in waqa'a 'alaihi fi'lul fa'ili. Nuqtatus tsaniyah. Anwa'ul maf'ulu bihi. Maf'ulu bihi. Anwa'ul maf'uli. Anwa'ul maf'uli bihi. Al-maf'ulu bihi salasatu anwa'in. Al-awwalu zahirun, al-thani dhamirun, al-thalis masdarun muawwalun. Fadh-dhahiru nahu yaqra'ul muslimu al-Qur'an al-Karima. Ra'aitu dhalika rajula laqitu alladhi zarana amsi fi as-suqi. Ayya kitabin qara'ta qawlihi ta'ala subhanahu wa ta'ala wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bait wa isma'il. Baik, ahsanta barakallahu fik. Baik, itu seberapa baris yang kita baca, insyaallah pekan depan kita lanjutkan ya. Sekaligus nanti kita baca kembali nanti kita jelaskan nanti insyaallah, karena ini nanggung waktunya untuk dijelaskan. Baik, mungkin ada pertanyaan barangkali. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan bimbingannya dalam pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini dalam pembahasan kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah Fil Qawaidin Nahwiyah di buku yang kedua ini. Dan untuk pertanyaan di kesempatan ini kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, untuk Ikhwah di studio ada pertanyaan untuk pembelajaran kita malam hari ini? Belum ada, insyaallah. Ini sudah paham ini berarti Ikhwah di studio, Ustaz. Insyaallah. Iya. Baik, untuk pertanyaan dari sahabat Wajah di rumah juga tampaknya tidak ada, Ustaz. Baik. Berarti mudah-mudahan sudah dipahami dengan baik ini, Ustaz. Insyaallah, ya mudah. Pentingnya ada terutama adalah membiasakan membaca ya, ini pertama. Karena tujuan kita belajar bahasa Arab serta seperangkatnya itu ilmu tata bahasa Arab, itu ilmu nahu atau sharaf. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa membaca kitab ya yang tidak berharakat ya. Tidak berharakat terutama. Maka tidak ada jalan lain adalah di samping kita belajar kaidahnya tapi juga sering membaca. Membaca, melatih membaca. Karena semua itu butuh apa? Latihan ya. Butuh latihan membaca. Kadang-kadang kata itu mudah sebetulnya, tapi kalau tidak kita sering melatih, ketika bacanya jago ya, berat lidah untuk membacanya. Nah, tapi kalau orang sudah sering membaca, maka dia akan mudah dia baca, lancar. Ya sama seperti kita baca bahasa Indonesia ya. Ya bahasa Indonesia. Kalau orang yang tidak sering membaca atau tidak suka membaca, itu suruh baca bahasa Indonesia mungkin dia lambat bacanya. Bacanya lambat kan? Kaku dia bacanya. Tapi kalau orang yang senang baca dan sering baca, mudah dia baca, bagaikan air mengalir gitu saja bacanya. Bahkan melihat aja enggak melihat secara ini kan, secara apa, huruf per huruf, huruf per huruf, dengan disebutkan satu kata dengan dia sudah tahu itu, dengan melihat secara pintas sudah bisa baca dia. Nah kenapa? Karena sering membaca. Begitu juga bahasa juga tidak jauh berbeda seperti itu. Taib, demikian saja ya, wallahu alam. Demikian saja, kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.